lahum, bukan ma laisa lahum, tapi ma lahum suatu, apa yang ada bentuknya, ada wujudnya, filafzi, dalam lafaz, artinya dilafazkan, terlafazkan, bukan sembunyi, ya, bukan apa, bukan sembunyi, tapi terlafazkan di lafaz, dipaham ini? Terlafazkan di sini, apakah memang diucapkan? Nah, apakah memang diucapkan ada harokatnya? Paham ini? Atau tidak diucapkan karena tidak ada harokatnya? Dipaham ini? Karena domir baris itu ada dua. Dilihat kalau dia bersambung dengan lafaz, ada yang sukun dan ada yang mutahab, mutahari. Dipaham ini? Misalnya ya, contoh kita dulu ya untuk yang bersambung dengan fiil. Misalnya begini. Dorobtu. Ini tu domir apa namanya? Mustatir atau baris? Baris. Hah? Baris. Karena ada bentuknya di mana? Di lafaz dan terlafazkan memang dorobtu. Dipaham ini? Ada contohkan lagi lain. Doroba. Doroba. Mana domirnya? Alif. Paham? Dari segi lafaznya dia enggak terlafazkan, tapi kan ada. Itu baris namanya malahu surah. Makanya belum bilang belum enggak bilang apa yang terlafazkan, terucapkan. Paham ini? Belum bilang malahu surah, ada bentuknya di mana? Di lafaz. Apakah itu sukun atau apa? Berharokat. Yang penting ada dalam lafaz. Dipaham ini? Paham ini? Ya. Jadi, dorob tu domir, domir apa namanya? Baris. Paham kan? Iya. Doroba, alif domir, domir apa namanya? Baris. Karena semua ada apanya? Lafadznya. Dan beliau akan kasih tahu nanti, berarti semua domir mufasil, domir yang terpisah itu bisa semuanya apa? Baris, karena ada lafadznya. Huahumahum, iyahu, iyaha, iyakum, iyaki. Paham gak ini? Karena semua punya lafadz. Paham gak ini? Beliau akan jelaskan sebentar, kita lihat. Yang penting ada lafadznya. Ada apanya? Lafadznya. Makanya kata beliau, wa in qasimu ila mutasilin wa mufasilin. Dan dia terbagi ke mutasil, maksudnya ada baris mutasil bersambung, dan bersambung tadi ada dua. Ada yang mutaharik, ada yang sukun. Paham enggak itu? Mutasil yang bersambung. Bisa mutaharik, apa artinya mutaharik? Berharokat seperti ta, tu, ti, na. Bang, ada juga domir yang sukun seperti alif, waw, iya, kan sukun itu. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Jadi bisa wa mufasil, bisa juga domir baris, yang pentingnya ada bentuknya dalam lafaz. Bisa baris mufasil, bisa baris mufasil. Tantum baris mufasil, dia nampak ada lafaznya terus terpisah, tidak bersambung dengan sesuatu. Jelas ini? Jelas ini? Masya Allah. Kita lihat apa itu mutasil, apa itu mufasil. Belakang katakan. Fal mutasilu huwalladhi la yuftatahu bin nutku. Wala yaqa'u ba'da illa. Masya Allah. Fal mutasil, maka yang mutasil, huwalladhi, dia adalah yang la yuftatahu bihi an-nutku. Kita terjemahkan dulu an-nutkunya karena dia fa'il. Yang an-nutku ucapan. Ucapan. Tahu ucapan? Ya, ucapan nutku. Nutku itu yang diucapkan. Ucapan itu la yuftatahu bihi, tidak dibuka dengannya. Bang, domir mutasil. Ucapan tidak dibuka dengannya, artinya sebenarnya pengertian ditufah dulu yang lebih jelas lagi. Apa dia bilang dulu? La yuftatahu bihil kalam. Kalimat tidak dibuka dengannya, artinya kata lainnya dia tidak terletak di awal ucapan. Paham kata singkatnya? Tidak dibuka dengannya ucapan, tidak dibuka dengannya kalimat, artinya dia tidak terletak di mana? Di awal, tidak akan pernah terlihat di awal. Jelas? Jelas ini? Tidak di awal. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak pernah terlihat setelah illa. Paham? kecuali nanti doruro, belum tidak masukkan kan? Memang doruro sudah luar jalur itu. Dipahami? Jadi dia tidak pernah terletak di awal dan tidak pernah terletak setelah apa? Illa. Ini tadi coba antum ini tu dorob tu, tidak pernah tu doroba, tidak pernah juga dibilang ma doroba illa tu. Dipahami ini? Paham kan? Tidak pernah di awal, tidak pernah juga terletak setelah illa. Itulah namanya domir yang mutasil. Ya namanya juga bersambung. Paham Ahmad? Namanya apa Pak Ahmad? Bersambung. Bersambung itu di mana Pak Ahmad? Setelahnya. Dan harus langsung. Ya, selesai. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, kata ikumtu seperti tanya ba, seperti tak kumtu, seperti tak kumtu. Dipahami ini? Lihat katanya itu, lihat apakah bisa kita letakkan di awal? Tu koma, paham gak? Seperti tanya kumtu, wakaf akromaka. Dibikin pula kafnya akromaka. Belum sengaja contohkan tak tu dengan ka. Ya, karena domir mutasil ini bisa fi mahali rob ini, bisa fi mahali nasbin juga, bahkan bisa juga fi mahali jari. Tergantung dia bersambungin apa dulu. Nah, fi mahali rob ini seperti kumtu, fi mahali nasbin seperti apa? Akromaka, karena ka itu maf'ulun bi. Paham? Fi mahali jari misalnya antum katakan gulamuka. Atau untuk bilang minka, kan jer bisa bersama dengan huruf jer atau bisa mudhofun ilai. Dipahami ini? Akan datang sebentar. Akan datang sebentar. Bahwa domir mutasil bisa marfu mahal, bisa mansub mahal, bisa majrur mahal. Dipahami ini? Akan datang sebentar. Ingat di sini yang penting antum tahu apa itu mutasil. Yang tidak diawali dengannya kalimat, ucapan, dan tidak pula terletak selaba illa. Paham kan? Wal mufasil, sementara yang mufasil. Mufasil apa artinya? Ma yuftatahu bihin nutku wa yaqa'u ba'da illa. Dah? Apa yang dibuka dengannya ucapan? Ucapan itu dibuka dengannya, yaitu kalimat dibuka dengannya. Paham kan? Kalimat dibuka dengannya, artinya namanya dibuka berarti dia di mana? Hah? Di awal, kan dia yang membukanya. Dipaham ini? Dia di awal. Wa yaqau bada illa, dan dia bisa terletak setelah apa? Setelah illa. Kalau tadi tidak bisa, kalau ini bisa terletak setelah illa. Gampang kan? Ya. Nah, contoh ana mu'minun. Mana dia dhamir mufasil? Ana. Paham kan? Wa maqama illa ana. Lihat, ana. Dipahami ini? Dipahami ini? Bisa terletak di awal dan bisa terletak setelah illa. Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian setelah itu, Masya Allah kata beliau, aqsamul mutasil bihasabi mawaqi'ihi fil minal i'rab. Pembagian mutasil bihasabi sesuai dengan mawaqi'ihi kedudukannya. Pembagian mutasil, pembagian domir yang bersambung itu bihasabi sesuai dengan mawaqi'ihi minal i'rab, kedudukannya dari i'rab. Paham? Mahalnya. Kan dia punya kedudukan. Namanya domir itu punya apa? Punya kedudukan. Karena domir adalah isim mabni. Yang tidak punya kedudukan itu adalah siapa? Kalau dia sebagai apa? Huruf. Tapi kalau dia isim, walaupun itu mabni, pasti punya apa? Kedudukan. Makanya domir ini bilang, dilihat dari kedudukannya dalam i'rab, maka dia kata beliau wayang qasimul muttasil ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Maka dia terbagi ke marfu, maksudnya mahal. Kedudukannya marfu. Ya, wa mansubin maksudnya mahal kedudukannya. Wa majrurin maksudnya apa? Majrur mahalnya. Antum baru datang kalau. Betulan. Jam berapa ini? Masya Allah. Jadi dimaafkan. Nah, buang air besar sekarang baru muncul. Banyak manusia. Alhamdulillah. Duduk. Kalau 5 kali berak begini terus bahaya. Jadi terbagi, kemerpu mahal, mahalnya maksudnya, marpu kedudukannya, masuk kedudukannya, majrur kedudukannya. Paham? Belum kurang sedikit ya. Seharusnya marpu mahal, masuk mahal, majrur mahal. Karena dia tidak sama dengan Zaidun. Kalau kita bilang jaha Zaidun, Zaidun marfu. Cocok dibilang begitu langsung, marfu. Karena memang lafaz dan kedudukannya marfu. Dipaham ini? Karena ada kata itu lafaz dan kedudukannya marfu, dan ada kata lafaznya tidak marfu karena mabni, tapi kedudukannya apa? Marfu, seperti dhamir. Makanya seharusnya dibilang marfu mahal, mansub mahal, majrur mahal. Dipaham ini? Ya, marfu mahalnya, kedudukannya maksudnya, kedudukannya. Ya, mansub mahal, mansub kedudukannya, majrur mahal, majrur ke kedudukannya. Karena ini isim mabni, semua isim mabni yang bilang begitu. Bukan hanya dhamir. Isim isyarah, isim mausul sama. Antum misalnya begini. Hada rojulun, hada apa? Hah? Apakah antum bilang isim marfu? Entah. Paham? Ism isyarah fi mahalli raf'in mubtada. Dibilangnya fi mahalli. Semua isim mabni pasti antum tambahkan fi mahalli. Tidak boleh dikatakan langsung. Paham? Karena dia yang punya yang marfu adalah kedudukannya, bukan lafadznya. Kalau lafadznya apa? Hukumnya mabni. Paham enggak ini? Dipahami ini? Alhamdulillah. Demikian pula yang lain dari isim-isim yang mabni. Jelas? Alhamdulillah. Fal marfunah, maka marfu maksudnya mahalnya. Nah, contoh darabtu, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtum. Ingat, mereka mulai dari mutakallim, karena orang Arab begitu. Mulai dari yang marfu, yang ma'rifah, yang paling ma'rifah, kemudian setelahnya. Ya, daraktum, daraktunna, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Dipahami ini? Jelas ini? Iya, ini mutasil. Iya, dari sini kalau antum lihat ini tasrif ya, dorobtu dorobna, dorobta dorobti, dorobtuma, dorobtum dorobtunna, doroba doroba, dorobu, dorobat dorobata, dorobna. Ini doroba, ini doroba, itu mana dhamir barisnya? Doroba masuk di mana? Mustatir. Oleh karena itu di sini pembagiannya dikritik karena belum masukkan dhamir muttasil. Pembagian muttasil mufasil di baris. Kan belum bilang bahwa yang kosimu al baris. Dhamir baris terbagi ke muttasil dan apa? Mufasil. Sementara muttasil ada dhamir mustatir. Katanya baris. Dipahami atau belum? Dipahami. Kan sekarang begini. Coba antum lihat gambaran pembagian penulis ya. Kita mulai. Kita lihat dulu pembagian penulis ya. Al-Hattab rahimahullahu taala, masya Allah. Pertama Al-Mudmar. Ya? Belum bagi dua, langsung. Belum bagi dua, mudmar ada mustatir. Ada apa? Ada apa? Baris. Paham? Paham? Mustatir belum bagi dua. Wujuban. Hah? Jawazan. Dipaham ini? Baris belum bagi dua. Mutasil dan apa? Munfasil. Ini pembagian dikritik kalau begitu modelnya. Karena mufasil itu ada baris, ada baris, ada mustatir. Dipahami ini? Gimana caranya? Sementara mustatir pembagiannya dhamir. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini pembagiannya. Di sini baru disinggung. Berarti yang baik-baik. Karena contoh ketika marfu ada yang apa? Ada yang mustatir. Sementara dia masuk di kepalanya siapa? Baris. Paham? Maka dalam pembagian seperti ini ada sesuatu. Ini adalah mungkin ya samar kelalaian dari penulis, karena biar bagaimanapun pasti ada kelalaiannya. Dipahami ini? Seperti nanti juga di Koturnada ada kelalaian dalam beberapa contoh. Mau contoh isim isyarat ternyata belum, mau contoh isim mausul belum contohkan isim isyarat. Dipahami kan? Dipahami ini? Ini salah tulis. Seharusnya bukan begini pembagiannya. Di sini baru disinggung. Seharusnya dari atas dibilang dhamir terbagi dua, ada muttasil dan ada yang munfasil. Ini dari atas yang begini. Dipaham? Dipaham ini? Ah, muttasil terbagi dua, begitu terbalik pembagian penulis. Paham? Muttasil ada yang mustatir, ada yang baris. Paham itu pembagiannya? Baru dibilang mustatir jawujub dan jawazan. Dipahami ini? Baris pasti tidak bisa wujuban jawazan, kan dia nampak. Dipahami ini? Baru didatangkan pembagian mahalnya di sini. Nah, kalau mufasil terbagi mustatir dan baris, mutasil pasti baris. Dipahami kan? Namanya mufasil kelihatan langsung dilapar. Paham gak ini? Pasti siapa? Pasti baris. Dipahami ini? Dipahami ini? Ah, ini mutasil. Mutasil dilihat dari mahalnya, mau dia baris tak atau mustatir. Paham gak ini? Ini dilihat dari mahalnya. Mahalnya belum bilang kalau mustatir kemarin. Mustatir sudah pas belum bilang. Kalau dia mustatir, pasti di fi mahalli roh. Kalau ini mustatir, mustatir pasti fi mahalli rofin. Fi mahalli roh rofin. Belum bilang fa'il atau naibun fa'il. Kan sudah kemarin. Iya enggak? Fa'il atau apa? Naibun fa'il. Kalau baris, kalau baris ini punya tiga mahal. Kalau baris punya tiga mahal, paham? Kalau mustatir, mustatir pasti mahali rob'in. Fa'il atau naibul? Fa'il. Lewat enggak kemarin? Lewat enggak? Kalau baris bisa tiga, bisa marfu mahal, mansub mahal, majrur mahal. Dipahami ini? Dipahami ini? Sudah? Mubat. Paham? Kalau baris pasti rob'in, mustatir pasti rob'in, fa'il atau naibul? Fa'il. Kalau dia baris bisa marfu, ini yang dicontohkan penulis. Dipahami ini? Kalau munfasil, munfasil kan dia pasti apa tadi? Pasti baris. Maka kedudukannya cuma dua, tidak pernah bertambah jadi tiga. Cuma dua, bisa marfu mahal dan mansub mahal. Bang, dan dominnya sudah terpisah. Maksudnya tidak bisa tertukar bentuknya. Beda kalau ini mansub sama majrur. Kalau dia mutasil, mansub majrur sama. Lihat penyakit saja yang beda. Marfunya beda, paham? Kalau domirnya munfasil, beda yang marfu dan beda yang mansub. Yang marfu huwa, humahum, anta, antuma, antum, ana, nahnu, itu marfu. Kalau mansub, iyaka, iyakum, iyaki. Dipahami ini? Yang pakai iya, iya, itu apa? Mansub. Dipahami ini? Sudah terpisah memang dari awal. Jelas? Saya siapin bagian domir, begitu seharusnya. Dipahami ini? Maka di sini belum dikritik sisi pembagian domirnya. belum dikasih ujungnya domir, ke bawahnya mustatir baris. Jarumnya domir mufasil mutasil. Dipahami pembagiannya, baru ke bawahnya enak. Jelas, karena sekarang akan tabrakan dengan contoh. Belum bilang mutasil itu pembagiannya baris, sementara dalam mustatir ada dalam baris ada yang mus. Coba kasih pengertian baris. Apa pengertian baris? Malahu suratun filabdi. Dicontoh, doroba. Mana bentuknya? Dipahamin? Doroba. Yang contoh pada contoh kan? Paham gak ini? Makanya ini dikritik. Salah ujung di atasnya. Sudah dipahami? Sudah dipahami ini? Kalau antum paham ini, insya Allah bisa antum jelaskan nanti mutamimah sisi pembagiannya itu yang benarnya. Jelas atau belum? Jelas ya? Karena begini, tabrakannya dicontoh masalahnya. Tabrakan antum di mana? Dicontoh ketika domir rofa. Kalau domir nasab sama domir jer cocok. Karena domir nasab sama domir jer pasti baris. Domir nasab sama domir jer pasti apa? Baris. Paham kan? Tapi domir rofa itu kan ada yang mustatir. Dipahami? Maka pembagian cocok ini dia, masya Allah. Ujung atas domir. Hah? Ujung atas domir. Ke bawahnya mutasil mufasil. Mutasil terbagi dua. Ada mustatir, ada baris. Paham? Dilihat dari baris sembunyinya mustatir, kalau dia sembunyi bisa jawazan, bisa wujuban. Nah, kalau baris, enggak. Enggak ada yang jawazan atau apa? Wujuban. Langsung. Dilihat dari kedudukan irob. Kalau mustatir pasti fi mahalli rofi. Fa'il atau naibul? Fa'il, tergantung fi'ilnya. Kalau dia baris, maka bisa marfu mahal, mansub mahal, majrur mahal. Dipahami ini? Kalau dia mufasil, maka pasti baris. Karena ada bentuknya dalam lafa. Dan dia dari segi kedudukan irob. Kedudukan irob, maka hanya bisa terbagi marfu mahal dan mansub mahal. Jelas? Jelas? Buat? Mubad? Belum. Belum. Antum pikir di sedikit atau tidak? Apa yang belum jelas sedang? Pembagian? Pembagian mana? Semuanya? Jadi kita suruh ulas saya dari awal. Jadi mutmar rahmat domir dah itu dia paling ujung itu paling atas paling umum. Tidak ada lagi lebih umum dari dibilang kalau domir. Paham? Paham ini? Domir dia terbagi dua. Dah dilihat dari bersambung dan tidak bersambungnya. Dah ada mutasil bersambung, ada yang mufasil terpisah. Dipahami ini? Kalau mutasil tahmat yang bersambung itu bisa dua, namanya yang bersambung itu bisa kelihatan namanya baris, bisa tidak kelihatan namanya mustatir. Dah kalau kelihatan baris, kalau tidak kelihatan mustatir. Lihat dorob tuh, mana domirnya tahmat? Tuh doroba, mana domirnya? Alif doroba mustatir. Kelihatan? Enggak. Dipahami ini? Berarti mutasil terbagi mustatir dan baris. Paham? Kemudian yang mustatir yang tersembunyi itu yang cokok kah domirnya, yang cokok kah? Paham, paham? Yang tersembunyi domirnya itu bisa dia sembunyi wajib. Bah, seperti kalau domirnya anta, ana, nahnu. Tiga kemarin kan yang jelaskan wajib sembunyi, iya enggak? Sudah jelaskan sebelumnya tuh? Alhamdulillah. Bisa juga jawazan seperti kalau domirnya huwa sama hiya. Domirnya apa? Huwa sama hiya. Biasa sembunyi apa? Boleh. Karena boleh diganti oleh dohir. Dipahami ini? Dipahami? Ini mustatir, Pak Ahmad. dilihat dari kedudukannya apa? Kalau dia sembunyi, kedudukannya apa? Nah, maka mereka bilang kedudukannya hanya rofa saja. Tidak bisa sembunyi kalau nasab, tidak bisa sembunyi kalau jer. Paham? Dia tidak bilang mustatir. Kalau dia misalnya nanti tidak ada dalam lafaz, namanya mahdzuf, dihilangkan, bukan sembunyi. Dipaham? Karena sembunyi sama dihilangkan beda, beda amat. Atau sama? Apa bedanya sembunyi sama hilang? Apa bedanya? Nah, kalau sembunyi masih ada. Ada tapi sembunyi. Kalau hilang? Tidak ada. Antum bilang, woi sembunyi uangku. Maksudnya di dompet ada, tapi sembunyi. Tapi kalau dibilang, tidak ada uangku. Apa maksudnya itu? Ya tidak ada, biar di dompet. Dipahami ini? Paham-paham? Ah, dia juga baris kan? Kalau baris, yang nampak itu, dilihat dari kedudukannya bisa tiga. Bisa ropa. Doroktu. Tah? Bisa nasab. Akromakah. Kakak, akromakah, paham? Akromakumah, akromakum, kan baris, nampak. Tapi apa fi mahali apa? Nasbin makulun, ndi. Bisa juga majrur. Antum bilang kita buka. Ka itu bukan domain nasab, tapi domain apa? Jer, baris, baris, baris. Tapi fi mahali apa? Jer, karena mudhofun ilai. Paham saudara? Depannya gede. Paham? Betul. Jangan dipura-pura. Paham? Paham, Ahmad? Hah? Minka. Domain apa itu ka, Ahmad? Hah? Minka. Fi mahali apa? Cocok bilang tadi. Fi mahali? Jer, kenapa belum tahu? Apa? Apa tangannya goyang-goyang, saya enggak paham. Apa? Karena ada? Masih apa? Ya, jar itu banyak. Ada mudhof, ada huruf jar. Karena ada siapa? Min. Dah, paham ini berarti. Paham, paham. Sementara yang kedua, paham, mufasil. Dan mufasil bahman tidak bisa mustatir atau baris dibilang begitu. Karena namanya mufasil terpisah pasti kelihatan. Dipahami kan? Pasti apa? Kelihatan. Maka dia bilang tetap baris. Dari segi kedudukan cuma dua. Hanya bisa marfu sama mansub. Contoh marfu huwa. Dah. Contoh mansub iyahu. Tidak bisa ketukar itu domirnya. Kalau iyahu pasti mansub. Kalau huwa pasti marfu. Paham, Ahmad? Paham. Belum. Paham. Enggak, antum enggak pikirkan sedikit tadi. Hah? Hah? Hah? Pikir di, tapi enggak terlalu dalam. Sudah? Paham. Yang mana? Yang kedua maksudnya yang masuk ini. Yang mana? Iyahu. Iya, iyahu. Kenapa? Kenapa dikatakan masuk? Ke orang Arab ya? Tuh. Iya, kalau Arab domir begitu orang Arab bilang masuk. Tuh. Mau di awal, di tengah, di akhir. Tak ada apa? Iya karena Abu. Iya kak. Duh berapa itu? Pasti masuk mahalnya. Dipahami? Dipahami? Hah? Ya enggak? Kenapa masuk? Orang Arab itu. Kita kan cuma teliti. Iya kan? Dan? Huwallahu ahad. Huwa. Duh berapa itu? Mutasil, mufasil? Mufasil. Marfu masuk? Marfu kan, kalau gua pasti marfu. Paham kan? Paham pak. Siapa yang belum paham? Nggak ada nih? Nggak ada? Kalau ada bilang memang. Daripada besok bilang saya belum. Ulang lagi besok. Kan sudah bilang kemarin. Namanya mustatir kan bisa mustatir wujuban. Kalau wujuban kan hanya ada anta, ana, nanu. Terus ada mustatir jawazan. Jawazan itu bisa hua sama hia. Kan domir mustatir itu semuanya lima. Domir kalau mustatir semuanya berapa? Lima. Hua, hia, anta, ana, nanu. Tak? Dari lima ini terbagi dua. Hua, hia, jawazan. Anta, ana, nahnu, wujuban. Jadi, satu langsung bilang, enggak mesti apa? Hua. Iya kan? Enggak mesti apa? Hua. Bisa ana, bisa anta, bisa nahnu. Sudah? Enggak ada sesuatu? Atau untuk mau tanya, dari mana kita tahu nanti ana, atau anta, atau hua? Tobia. Nah, kan awalnya huruf ana itu toh? Kalau ana berarti hamzah, kalau nahnu berarti nah. Nun. Ya, kalau anta pasti siapa? Ta. Kalau huwa pasti ya awalnya. Kalau hiya ta. Paham ini. Kita baca alhamdulillah. Ya, jangan kebanyakan jam itu. Lihat, marfu mahal sudah masuk. Nah, akromani mana dia dominia? Iya. Akromani mana dominia? Iya. Nun itu nun mikoya. Nun menjaga fiil dari kasro. Kan kalau tidak ada nun itu pasti fiil di kasro. Langsung bilang antum bilang akromi. Nah, itu tidak boleh. Fiil tidak boleh di kasro. Maka ditaruhlah nun mikoya penjaga. Penjaga fiil dari kasro. Akromani, akromana, mana makulum di? Nah, akromaka, akromaki, akromakuma, akromakum, akromakunna, akromahu, akromaha, akromahuma, akromahum, akromahunna. Mansur. Wal majrur, apa kata beliau? Kal mansur, masya Allah. Kan kalau diulang capeknya itu banyak yang diulang. Iya, yang majrur seperti mansub. Apa bedanya? Illa hanya saja annahu bahwasanya dia daqala alai amil jar, masuk padanya penyakit jar. Sama tapi masuk padanya penyakit jar. Contoh marrobi mana dia? Marrobi, ya, marrobina. Ila akhirih, sampai akhirnya. Bilang sendiri sampai akhir tadi. Bang kan? Bang ini, bang kalu. Alhamdulillah. Wa in qasimul mansub al mufasil. Yang ini. Sudah selesai yang mutasil. Paham? Sekarang mufasil. Wa in qasimul mufasil, terbagi mufasil ila marfu'in wa mansubin. Kepada marfu' mahal, mansub mahal. Paham kan kedudukannya? Fal marfu itna asyara, itna ta asyara, asyarota. Maka yang marfu ada 12, ya kan? Kalimatan 12 kata. Apa itu? Wahia dan dia adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antun, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Mudah tak? Marfu mudah? Selesai. Fakullu, selesai dulu. Belum kasih keterangan lagi sebelum masuk. Kaidah ini garis bawahi. Kaidah penting. Fakullu wahidin min hadid dhamair. Fakullu wahidin min hadid dhamair. Idza waqa'a fi ibtida'il kalami fahuwa mubtada. Masya Allah. Setiap salah satu dari domir-domir ini tadi itu tadi huwa humahum yang sampai habis. Iya. Domir tadi itu tadi idza waqa'a kalau dia terletak. Ida jika waktu abia terletak fitidai pada awal al-kalam pada awal kalimat bahwa muktada, maka dia pasti irobnya apa? Muktada. Paham ini? Kalau dia terletak di awal kalimat maka pasti apa? Muktada. Jelas? Jelas ini? Nah, contoh ana rabbukum. Apa irobnya ana? Mubtada. Nahnul warisun. Nahnu apa irobnya? Mubtada. Anta maulana. Anta apa irobnya? Mubtada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa apa irobnya? Mubtada. Paham kah ini? Paham itu? Alhamdulillah. Wal mansub dan domir yang mansub itnata asyarata kalimatan, sama. Ada 12 kata juga. Ada berapa kata? 12 kata juga. Apa itu? Iya ya iyana, iyaka iyaki, iyakuma iyakum, iyakunna, iyahu iyaha, iyahuma, iyahum iyahunna. Paham? Dan sudah dibahas perselisihan sebelumnya, ya. Ada mengatakan domirnya langsung iya ya. Paham semuanya? Ada mengatakan domirnya iya saja. Adapun ya ka hu itu hanya huruf kitab, huruf yang menunjukkan atas kitab atau goibah atau takal. Paham enggak ini? Enggak usah dilihat perselisihannya itu. Yang penting kita iya ya. Ini domir nasab. Mumpasil. Paham? Kaidah, faedah. Faedah penting ini. Fahadhi dhamair la takunu illa maf'ulan bihi. Domir-domir ini tidak akan terjadi kecuali sebagai apa? Maf'ul bi. Antum dapat ini domir langsung saja. Langsung dibilang akan maf'ul bi. Di awal, di tengah, di akhir. Pokoknya yang penting ada ini domir maka pasti maf'ulun bi. Nah, iyyaka na'budu. Iyyaka sebagai apa? Maf'ulun bi. Iyyakum kanu ya'budun sebagai apa? Maf'ulun bi. Paham kan? Mau di awal dimanapun dia pasti irobnya sebagai maf'ulun bi. Sudah dulu? Ya. Alhamdulillah. Sedikit lagi pembahasan domir insyaallah, tapi kita akhirkan besok karena ada masalah sedikit. Harus ditulis di papan juga. Karena ini cabang-cabang ini. Takutnya palu sudah mau keluar nih. Alhamdulillah. Nanti aman mereka. Thank you.